kini tengah terjadi. Setia berjumpa, setia berdua. Hati ini dingin dan membeku. Seakan cinta telah berlalu. Cita di antara kita, biar ku sendiri, takkan ku sesali perpisahan yang akan terjadi. Lebih standar.